Cantik. Cinta. keren keren. Masya Allah luar biasa, biasa. Om Ipung. Adela. Yeah. Kita kasih untuk rekan-rekan dan juga untuk seluruh warga masyarakat dari Benowo, bareng Nonem dan juga Cumi-Cumi, kita goyang kembali bareng. Norma KDI Adela, Benowo, Surabaya. Semoga. tepuk tangannya buat Adela. Terima kasih. Gimana Mas, sudah siap? Ibu bisa nyanyi Bu? Nyanyi ya, apa enggak? Setelah kau datang, bawakan bersama Adela. Berikut ini saya panggilin untuk panjenengan. Kompak, cumi-cumi. Kita simak dan kita berikan yang terbaik untuk Tretan Sedeja lewat satu penampilan dari Arneta Julia Adela. Thank you. Satu tebang kembali setelah parade artisnya adalah menyapa panjenengan. Kita simak sambil menunggu kehadiran dari tamu kehormatan yang lain. Untuk awal suwakita, kita nikmati satu kebersamaan yang indah lewat satu penampilan dari Niken Ira Adei. Tiada mungkin lagi